Ada apa di pertengahan puasa Gus tanggal 15? Tanggal 15 Ramadan itu sehari sebelum tanggal 16. Jangan percaya dengan hoax yang menyatakan tanggal 15 Ramadan akan terjadi kiamat. Ndobos, urung terbukti. Santai wae. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin atahirin amma ba'du. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawaji wa ladi wa dhurriyyati sa'ul lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Membaca ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'adadi kulli da'in wa dawa'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Alhamdulillah Rabbil Alamin, malam hari ini kembali kita berjumpa setelah semalam kita off. Malam hari ini agak berbeda, karena seperti yang kemarin Gus bilang, malam hari ini ada sahabat Gus dari Toko Lancar yang support acara malam hari ini, biar bisa beli kuota dan tetap bisa live bersama kalian, nah, Toko Cat Lancar. Maka saya sapa sahabat Lancar yang telah menjadi konsumen setia Toko Cat Lancar dan seluruh sahabat online dan follower Gus Miftah. Malam hari ini ngajinya agak berbeda karena dia membelikan pulsa, membelikan kuota. Toko Cat Lancar, ngko yo ora tau nukok kae cerewet. Delok kae sing mburi e. Sebenarnya kan biasanya tahun-tahun sebelumnya kita pengajian bareng Toko Lancar. Secara langsung. Tetapi karena kondisi corona Covid-19 ini kita tidak bisa. Maka alhamdulillah rabbil alamin, Toko Lancar masih berkenan support Abah untuk pengajian online yang malam hari ini didukung oleh Toko Cat Lancar dan PT Propan Raya sebagai produsen cat propan. Dan nanti akan ada giveaway di akhir pengajian. Nonton ra cerewet wae. Oke. Di Facebook sudah 1000 lebih, di Instagram 1900. Oke, lanjut ngaji kitab dulu ya. Nanti ada giveaway terutama untuk masjid, ngecat masjid. Ya. Ora cerewet. Gus Miftah gak sponsor. Yo ora apa-apa daripada kowe cerewet bayar atau nyangoni Abah. Ya wis apa ya. Yuk ngaji bareng-bareng. Meneruskan kitab kajian Wasiatul Mustofa yang ketujuh hari ini. Ya, saya doakan semuanya sehat dan tetap berpuasa. Yang jelas saya selalu berpesan, berbukalah dengan yang ada karena yang manis belum tentu ada. jomblo masaknya. Oke, sudah 2000 di Instagram, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kemarin. Ya Ali, alaika bisiwaki fafihi arba'atun wa isruna fadilatan fiddin wal badani. Ya Ali, duh Ali, alaika natapono siro bisiwaki kelawan nganggu siwak fafihi moko iku ing dalam siwakan arba'atun wa isrun utawi patlikur fadilatan. Apa nih fadilatan keutamaan fidini ing dalam agama wal badani lan awak. Wahai Ali, hendaklah bagi kamu untuk melakukan menggunakan siwak, gosok gigi. Fafihi, karena di dalam siwak itu ada 24 keutamaan di dalam agama dan badan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain mengatakan, laula an asuka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka mereka akan kuperintahkan untuk menggunakan siwak setiap kali mau melaksanakan sholat. Nah, siwak itu kalau orang Arab pakai kayu siwak itu. Lah karena di Indonesia enggak mesti ada kayu siwak seperti itu, maka biasanya diganti dengan sikat gigi. Boleh enggak Gus? Boleh. Tujuannya kan sama untuk membersihkan. Walaupun tentunya keutamaannya berbeda. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga kebersihan. Beliau menjaga kebersihan sehari semalam siwakan minimal ketika mau sholat. Padahal sholatnya Kanjeng Nabi itu tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat fardu, sholat tahajud, sholat sunnah dan lain sebagainya. Kok sholat fardu? Sholat fardu, sholat sunnah, sunnah-sunnah lain seperti duha, tahajud dan lain sebagainya. Setiap kali beliau mau sholat, beliau gosok gigi. Betapa bersihnya Rasulullah. Betapa kemudian Rasulullah menjaga kesehatan. Pertanyaan Gus Miftah, kowe sedina suwengi gosok gigi ping pira? Oh, bulan puasa kadang-kadang telat ra gosok gigi yo. Nah, coba ya, gosok gigi. Supaya bersih. Maka alhamdulillah rabbil alamin saya itu bersyukur sampai hari ini, sampai usia saya hari ini, umure pira Gus? Mbuh pira? Saya belum pernah sakit gigi. Nah, belum pernah sakit gigi sekalipun. Oh, keren toh cangkemku wadah nggih. Senajan cangkemku bosok tapi saya tidak pernah sakit gigi. Kenapa? Karena saya mengamalkan perintah Rasulullah untuk rajin-rajin menggosok gigi. Menggosok gigi. Maka kawan-kawan, kalau mau siwakan setelah imsak itu, usahakan kalau bisa sebelum sholat subuh sudah gosok gigi. Supaya kemudian apa, ketika kita sholat subuh mulut kita sudah nyaman. Ingat, malaikat itu paling suka dengan mewangian. Maka malaikat tidak akan pernah mendampingi, ngancani orang yang sholat tapi mulutnya bau bawang, mulutnya bau. Malaikat itu sukanya yang wangi-wangi, setan itu sukanya yang bau-bau. Makanya kalau kamu pengen didekati oleh malaikat, gampang. Caranya bagaimana? Caranya pergunakanlah yang wangi-wangi. Salah satu caranya bagaimana? Menjaga kebersihan mulut. Bagaimana cara menjaga kebersihan mulut? Salah satunya dengan menggunakan siwak. Kalau tidak ada siwak, ya tentunya gosok gigi supaya mulutnya ini bersih. Oh no, gue masih drami hong, laskar Jogja. Gosok gigi. Orang awal labah cangkeme mambu jijiki ya. Nah, ini Mas Indra Meong yang nonton di Facebook ya. Pertanyaan-pertanyaan dijawab nanti di akhir ya, di pertengahan pengajian. Maka usahakan menggunakan siwak karena ini ada 24 keutamaan baik di dalam agama maupun untuk kesehatan badan dengan menggunakan siwak ini. Bagaimana kalau kita gosok gigi di siang hari di bulan puasa? Hukumnya makruh, tapi bisa batal puasanya kalau sikat giginya ditelen. Panganan kono. Ya, lanjut. Ya Ali, wahai Ali. Alaika bis sholati fi awqatiha, fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Ya Ali, wahai Ali, alaika netepono sira bis sholati kelawan nglakoni sholat fi awqatiha ing dalam pira-pira wektune sholat. Fainah mongko sak temene surat fi auqatiha iku rasul dadi pokoke kulli fadilatin sekabehane keutamaan wasanamulan dadi pokoke kulli ibadatin sekabehane ibadah. Ini perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Syukur-syukur lagi fi awwali waktiha. Tapi kalau di sini dikatakan fi auqatiha pada waktunya. Artinya jangan blender-blender. Maka saya sering mengatakan apa? Allah dalam hadits kursi pernah mengatakan ana inda dzanni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Nah, lah ini kondisi seperti ini, ekonomi gak karu-karuan, banyak yang ODP, orang duit pendapatan, atau banyak yang PDP, pendapatan dipending dan lain sebagainya. Supaya rezeki kita lancar seperti cat lancar ini, caranya bagaimana? Menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Rasulullah mengatakan, bisholah fi awqatiha. Jadi kalau semuanya kita pengen dilancarkan, rezekinya pengen dilancarkan, ya caranya gampang, menjaga sholatnya. Sholatlah tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Saya dulu begini, zaman kaya-kayanya Arab Saudi ya. Arab Saudi itu kan terkenal kaya negaranya itu. Jadi negara di dunia itu kan tipenya macam-macam. Ada apa, negorone sugih, rakyatnya sugih. Contohnya Arab Saudi. Ono negorone melarat, tapi rakyatnya sugih, Singapura. Lah Indonesia ini paling lucu, negorone sugih tapi rakyatnya melarat gitu loh. Lah ini persoalannya di mana? Kenapa rezeki kita tidak lancar? Karena barangkali yang perlu kita evaluasi adalah sholatnya. Wih, bocah-bocah di Instagram, di Facebook. Wah, kok dengaran ini, Andre? Iki Instagram karo Facebook iso padha iki. 2300, Facebook 2377, Instagram 2356. Oh, padha iki dengaran. Oh, berkah toko lancar iki. Sing berkah aku apa toko lancar. Jadi gitu ya. Saya ulangi, Arab Saudi itu negaranya kaya, ideal, rakyatnya makmur. Ah. Singapura itu lucu, negaranya miskin tapi rakyatnya sugih. Lah kenapa kemudian kita di Indonesia itu negaranya kaya tapi rakyatnya belum bisa kaya, rezekinya belum bisa lancar? Karena barangkali kita belum bisa menjaga sholatnya. Wong kowe krungu adane susah kok. Krungu adan duhur, opone bulan poso, nembe tandur, nembe turu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawabannya apa? Adan menah. Krungu adane susah kok pengen rezekine lancar. Kalau pengen rezekinya lancar, ya ta? Sholatnya dijogo. Karena Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, alaika bisolafi oqadiha. Kenapa kita harus sholat pada waktunya? Fa innaha ra'sukulli fadilatin. Karena menjaga sholat pada waktunya itu adalah merupakan pokok dari semua keutamaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, please jagalah sholatmu. Wirungokno kupingmu. Ojo nunda-nunda sholatmu. Kamu pengen kemudian doa kamu diijabah tepat pada waktunya, keinginan kamu bisa diijabah secara lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya gampang. Toh, tepat waktu di dalam sholat, jangan ditunda-tunda. Oh, apa mana iki musime kaya ngene lho, Bro. Musime kaya ngene lho, Covid Corona yang kita belum tahu berakhirnya kapan. Datangnya apa namanya? Selesainya Corona ini kita belum tahu. Tobatmu tidak menunggu matimu, ajalmu tidak menunggu tobatmu. Ya wis, sholatnya dijogo bareng-bareng. Lawakmu keseleng krungu adan mung pisan kok adan maghrib bulan poso. Sewenenge ra mung mlak krungu adan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes itu. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adan menah. Ya piye, rezekimu kan lancar. Oke ya. Lanjut. Pokoknya wong sing jaga sholatnya, insya Allah dia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Karena orang yang menjaga sholat pada waktunya adalah merupakan pokok dari semua keutamaan, pokok dari semua ibadah. Jadi sesuk ning akhiratku sing paling disik takoni adalah babakan sholatnya. Nah, oke, disambi, ayo-ayo ngaji, disambi ngopi Gus, orang-orang sing gawe kopi. Pokoknya ngeteri kopi. Nah, oke, okay. Wow, Facebook mesti ngebut gitu loh, ngebut Facebook. Facebook nggak mau kalah sama Instagram. 3000 Facebook. Oke, okay, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, tamannai Jibril, ayyakuna min bani Adam alisabi khisolin. As-salawatil khamsi ma'al imam, wa mujalasatil ulama, wa iyadatil marid, wa tasyi'il janazah, wa saqil ma, wa sulhi bainal isnain, wa ikramil jari wal yatim, fahris ala dzalik. Ya Ali, doh Ali, tamannai ngarep-ngarep sapa Jibril, malaikat Jibril, ayyakuna ing to ana min bani Adam saking menungso, lisab'in kedue pitung khisalin perkara. Ada tujuh yang malaikat Jibril itu ngarep-ngarep. Yang pertama, as-shalawatil khamsi. Ngelakoni sholat limang waktu, tolong jangan ditinggal. Wong gelem poso tapi ra gelem sholat, padha karo wong wudho nganggo baju tapi ra nganggo katok, jijiki gondal gandul tutul bitik. Jadi kalau wong ngakune Islam ora gelem sholat, kuwi padha karo wong wudho, tapi kok gelem poso, wong wudho nganggo baju tapi ra nganggo katok. Kuwi rungokno. As-shalawatil khamsi ma'al imam, ing bareng-bareng karo imam. Tuh, bagaimana Gus sekarang gak bisa sholat di masjid, gak bisa bersama imam? Ya kamu sebagai laki-laki jadi imam. Makanya ini ketika kita disarankan untuk ibadah di rumah, ini tantangan bagi para suami. Kowe iso ngimami bojomu apa ora? Sholat seprono seprene kok belas ra iso ngimami. Ayo ngimami. Wih, Panglima Laskar Jogja, ngimami Mbak Lucy. Imami. Lah kula apale mung gulu karo inabah ora apa-apa. Maghrib rokar pertama kul. Rokat kedua inna. Ngisa rokat pertama kul. Rokat kedua inna. Wis ora apa-apa. Laki-laki jadi imam. Ora kudu ning masjid. Saiki masjid tutup mergo corona. Ngimami ning omah. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Ingat, makmum yang baik adalah yang manut dengan imam, dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Makanya suami semakin banyak, istri semakin baik. Matamu. Bunda, kerungu lagi? Oh, tutup. Aman. Halo, Bunda. Ya, gitu ya. Imam. Jadi yang pertama yang paling diangen-angen oleh Jibril. As-salawatil khamsi mal imam. Sholat lima waktu bersama imam. Artinya berjamaah. Makanya kalau gak bisa jamaah di masjid karena kondisi seperti ini, berjamaah dengan anak dan istrinya. Ngono, ngimami, wong lanang wingi ngimami. Maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua ina. Jadi ngisa, ya kul ina. Traweh kul ina, kul ina, kul ina. Sampai malaikatnya mumet. Ini wong sih, wong cuman kul karo ina, kul karo ina. Wih, sora popo. Ya. Apa? Eh, imam. Ngimami udah cengengesan gini. Ngimami. Bos iso-iso omong itu loh. Makanya lo mau nangis sumbut. Saya mau tanya coba. Kalian dulu pas nikah sama istrimu, itu mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat, ya kan? Beserta Al-Quran, masjid, dan imamnya. Bangkrut gue. Nah, nanti di akhir pengajian, saya ngasih set untuk dua masjid. Satu masjid, lima apa jenisnya? Lima pil. Ayo, kau daftar. DM apa sih masjidnya kudu di chat, membutuhkan banget, nanti silakan DM. Tak kasih chat. Gue kayak duit. Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imam. Sholat lima waktu bersama imam. Artinya apa? Berjamaah. Kemudian yang kedua yang diangen-angen, yang diharapkan oleh Jibril itu apa? Wa mujalasatil ulama. Wa mujalasatilan ngumpulo sirom al ulama'a dekal kalian para ulama. Wih, lunggu karo para ulama. Milo jonyo peleke ulama. Jangan kamu menyepelekan ulama. Saya katakan begini ya. Aku mau mulang santriku tadi pagi, aku bilang begini. Iki bomong kamu kelingan tak kandani awakmu. Banyak orang yang sebenarnya ketika dia di pondok itu cerdas, pinter, alim. Tetapi keluar dari pondok itu tidak jadi apa-apa. Ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena biasanya orang seperti itu tidak mempunyai rasa takziman wa ikroman terhadap kiai dan ulama. Tidak punya rasa hormat kepada para guru. Makanya walaupun ilmunya banyak, tidak ada manfaatnya. Maka di pondok itu saya punya teori tiga. Dengerin ya, tiga ya. Ini teman-teman yang ngaji melalui Instagram dengan Abah malam hari ini. Kalian dengerin ya. Kalian dengerin. Di pondok itu teorinya, ya teorinya, 50 tambah 50 sama dengan 100. Yang kedua, 50 tambah 50 sama dengan 150. 50 tambah 50 sama dengan 50. Wih, cak pondok ini tinggal rungono ini. Awak-awakmu sing ngaji melalui Abah, melalui online dengan siapapun lah, dengan siapapun. Kalian ingat-ingat. Teorinya begini, 50 tambah 50 sama dengan 100. Ini siapa? Santri ning pondok pinter, begitu metu songko pondok ilmune manfaat, bocah kuwi dadi wong. Ini biasanya siapa? Bocah pinter tur manut karo guru, takdiman wa ikroman kepada para guru. Maka orang-orang seperti ini ning pondok apik, metu dadi wong apik, dadi wong gede. 50 tambah 50 sama dengan 100, iki ideal. Kemudian yang kedua, 50 tambah 50 sama dengan 50. Ning pondok bocah pinter, tapi begitu keluar dari pondok, setelah ngaji dia tidak jadi apa-apa. Yo pekok terus malan. Ora oleh apa-apa blas. Ini siapa? Bocahe sak janjane pinter tapi ora manut karo guru. Mila senajan to pinter ilmune ora manfaat. Lah yang luar biasa itu yang ketiga, 50 tambah 50 sama dengan 150. Itu siapa? Ning pondok sakjane ra pinter-pinter banget, malah kan bahkan cenderung bodoh, tapi begitu keluar dari pondok jadi orang hebat. Ini siapa? Ini biasanya adalah orang-orang yang di pondok walaupun dia tidak pinter, tetapi mohon maaf, dia punya hormat dengan guru. Yang luar biasa itu hormat, yo ngalim, yo pinter, tapi karo guru manut. Contohnya siapa? Mbah Hasyim As'ari ketika mondok di pondoknya Sayyahunal Habib Ahmad Khalil Bangkalan. Mbah Hasyim As'ari ini santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Anda tahu, satu saat Mbah Khalil itu duduk termenung, beliau andilau, antara dilema dan galau kalau bahasanya anak sekarang. gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa beliau susah? Karena cincin kawin yang diberikan Bunyai Ahmad Khalil itu jatuh ke dalam WC. Kemudian Mbah Hasim bertanya kepada Mbah Ahmad Khalil, "Kiai, saya lihat dari kejauhan kok Anda susah. Apa yang membuat Anda susah?" Dijawab sama Mbah Ahmad Khalil, "Saya susah karena cincin kawin saya jatuh ke dalam WC." Apa yang dilakukan oleh Mbah Hasim As'ari ketika muda? Mbah Hasim As'ari tanpa sepengetahuan Mbah Ahmad Khalil nguras WC, kemudian mencari cincinnya Mbah Ahmad Khalil, dan subhanallah dicari sampai ketemu. Walaupun badannya Mbah Hasim ini penuh dengan kotoran, begitu ketemu cincinnya ini diberikan kepada Mbah Ahmad Khalil. "Mbah Yai, niki cincinnya sudah saya ketemukan, monggo diatur ke Pak Kiai." Ketika Mbah Hasim melakukan ini, Hasim As'ari muda ketika melakukan ini, Mbah Ahmad Khalil mengatakan apa? "Saya ridho dengan apa yang kamu lakukan. Saya ikhlas dengan apa yang kamu lakukan. Bahkan saya takjub dengan apa yang kamu lakukan." Gara-gara keikhlasan Mbah Hasim As'ari ini, Anda tahu, Mbah waktu itu Mbah Ahmad Khalil mengatakan, "Saya doakan kamu jadi orang besar." Dan Anda tahu apa yang terjadi hari ini. Mbah Hasim As'ari akhirnya menjadi pendiri ormas terbesar, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, Jamiah Nahdlatul Ulama, yang hari ini di Indonesia saja itu anggotanya, masyarakatnya, umatnya yang mengikuti Nahdlatul Ulama lebih dari 100 juta orang. Itu artinya apa? Keberkahan dari manut dengan guru. Ketika mondok di Semarang kepada Mbah Soleh Darat Asamarongi, ketemu dengan Mbah Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu siapa? Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu siapa? Pendiri Muhammadiyah. Mereka berdua ini sangat hormat dengan gurunya yang namanya Mbah Soleh Darat Asamarongi. Gara-gara hormatnya Mbah Hasim As'ari dengan Mbah Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan, kedua orang ini jadi orang top semua. Mbah Hasim mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Siapa lagi orang yang manut dengan guru dan dia jadi orang besar? Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu juga ngaji kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Beliau ngaji di sana sehingga kemudian bisa nulis "Habis Gelap Terbitlah Terang". Itu kenapa? Karena beliau manut dengan Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Kalian tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Buktinya apa? Putri Indonesia Harum namanya. Stres gue. Bila manutnya karo ulama. Bagi makanya saya begini ya. Saya selalu mengatakan, kalau kamu senang dengan saya, tolong jangan banding-bandingkan gusmu ini, abahmu ini dengan siapapun. Kamu jangan membenci ustadz ulama habib manapun. Kalau ada orang membenci Gus Miftah, membuli Gus Miftah, mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan Gus Miftah, sudah kamu biarkan saja, didoakan saja. Saya itu nggak perlu dijelek-jelekkan, memang saya jelek, gitu ya. Itu makanya sahabat lancar, sahabat online Gus Miftah semuanya follower. Kalau ada orang menjelek-jelekkan saya, nggak usah kamu balas. Gak usah kamu balas, wong saya emang tidak pantas jadi guru. Wis koncong ngaji, koncong ngobrol gini aja lah ya. Tapi kalau kemudian ada orang menjelek-jelekkan, kamu doakan saja. "Guruku luwe apik daripada gurumu Miftah." Kamu jawab saja, "Benar, gurumu luwe apik daripada guruku sing jenenge Miftah." Soakan wae, los rarewel. Sok kabeh. Santai wae, Bro. Jadi gitu ya, yang diinginkan sama Malaikat Jibril, yang pertama, salat 5 waktu bersama imam berjamaah. Wi, Mbak-mbak, golek bojo lanang sing iso ngimami awakmu. Carilah laki-laki yang rajin salat di masjid. Itu pasti pantas jadi imammu. Kenapa? Sholatnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya, codot, codot. Ya, gitu ya. Instagram, Facebook, rungokno kuwi. Nomor loro, duduk sama ulama, memandang wajah ulama. Maka dikatakan, "Anadru ila wajil alim bahwa ibadah." Memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Oh, keren. Ini ki ngaji. Aku rasa menganggap ulama. Saya kira benar tahu nama asli Raden Ajeng Kartini. Cie, goblik. Nama aslinya Harum. Podok karo kae, lagune cilik kae. Apa kae? Pelukis pelangi ciptaan Tuhan. Ayo, kowe ngerti ra? Sing ngelukis pelangi jenenge sapa? Aku ngerti. Ya dudu toko cat lancar kok ngawur. Sing ngelukis pelangi toko cat lancar. Sing ngelukis pelangi jenenge Agung. pelukismu agung. Lah tak siapa gerangan sing lukis ke agung. Kemudian yang ketiga, apa yang di ngen-ngen karo malaikat Jibril? Wa iyadatil marid lan nilii wong loro. Kalau ada orang sakit ditilii. Nah, makanya kamu jomblo segera menikah. Biar kalau sakit ada sing ngancani. Wis jomblo loro yo ngalah. Mbentangi sok ora ono sing mengucapkan selamat pagi. Wah, sahur ono sing gugah, mesake menurut mulele gitu. Buka yo dhewe, sahur yo dhewe, blum-blum. Sake. Kamu harus paham, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Urung ono jomblo-jomblo wi. Kalau ada orang sakit, pilihi, parani. Dihibur, jangan ditakut-takuti. Ana wong lara malah didandani. Aku lan ndelok penyakitmu kelingan tanggoku mbiyen, ndak tanggomu piye? Tanggoku ki mbiyen lara ngene iki, bar seminggu moro-moro modar. Jenenge medeni-medeni. Lah ana wong lara dikasih kabar gembira. Mas, laramu kenteng, kaya ngene mari-mari. Ngono lho ya. Nah, itu lho. Apa bedane wong Arab karo wong kene? Lah wong Arab kuwi apa jenenge? Pesodako itu ora nunggu lara. Lah orang Indonesia kayak kita itu kadang-kadang sodako jeruk sekilo yang ngenteni tanggone loro. Kalau orang Arab tuh lak sodako kabeh diuncal-uncalke. Jeruk sak truk, apel sak truk, pisang sak truk. Awakmu sodako jeruk telu yang ngenteni tanggone loro. Lah tanggone loro ditiliki. Dongake, duwe-duwe disumbang ngene lho. Kemudian yang keempat, watasyi'il janazah lan ngiringi jenazah. Maka kalau ada orang mati mengantarkan ke kubur itu hukumnya sunnah. Kalau bisa sampai kuburan sampai dimakamkan. Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya jelas. Nasihatnya jelas. Hari ini kita ngiring, besok gantian kita yang diiring. Hari ini kita memandikan, besok kita yang dimandikan. Loh, hari ini kita menguburkan, besok gantian kita yang dikuburkan. No. Mula jomblo ku sok mati rono sing nangisi we. Lah kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Rungokno go bengmu. Maneman, maneman. Kemudian yang kelima. Wasak ilma lan aweh ngombe banyu. Tentunya kepada orang yang kehausan. Makanya kalau bisa di depan rumah itu dikasih apa ya? Maksudnya jerigen, es banyu lah, air mineral kayak apa kayak ditaruh di depan rumah supaya kemudian depan orang kehausan langsung minum. Oh no, sedekah yang paling utama itu adalah air, air. Melaku yang ngelak gendre, jeluk wedang, sing adem. Wah, rapa ngerteh ya asisten ini. Jadi apalagi bulan puasa seperti ini, banyak minum, kasih minum di depan rumah, waktunya maghrib. Jadi ada orang lewat pas buka puasa langsung minum. Kemudian yang keenam, wasulhu bainal isnain lan gawe rukun antrane wong loro. Jadi kalau ada orang kemudian padu berdebat kisruh itu lebih baik kemudian didamaikan. Kemudian yang keempat, wa ikram, yang ketujuh, wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Jadi tujuh ya. Yang pertama sholat, menjaga sholat dengan imam. Kemudian yang kedua duduk dengan ulama. Yang ketiga mengunjenguk orang sakit. Yang keempat mengiring jenazah ke kuburan. Yang keempat memberikan minum. Yang keenam mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang ketujuh memuliakan tetangga dan anak yatim. Maka dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir maka muliakanlah tamumu. Falyukrim jarau, muliakanlah tetanggamu dan anak yatim. Oke, sudah jam 9, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ayo, takon. Oke. Dari, jenengnya ngeri banget nih, anak menteri 29. Cocote. Langgawi jeneng iki kok ampuh, anak menteri. Menteri apa, bapak mulili, jenengan menteri negara urusan khusus. Disingkat Menrakus. Apa hukumnya sholat di rumah jika ada wabah? Boleh. Bahkan sekarang harus. Karena kalau di masjid justru akan timbul masalah. Akan menularkan penyakit-penyakit. Eka Nurngaini Widiawati dari Facebook. Gus mau tanya, kalau suami gak paham tentang talak, tapi suami nyuruh istri cari cowok lain yang bisa membahagiakan, ucapan berulang kali apa itu jatuh talak? Belum. Belum. Jadi talak itu guyon sah. Maka jangan gampang pegatan. Jangan gampang ngomong talak. Rungokno kupingmu. Oh, gue ini lah bojo. Galak ya rasa mau pegat. Aku sering dicurhati, Gus bojoku lo galak pripun. Ya wis pira-pira to bojomu galak kuwi sing duwe bojo. Kae lo sing jomblo keh mesake gitu lho. Mbok dongakmu kula sengit Gus, ah bojoku lo galak. Ya wis tak dongake lak kowe ra seneng bojo galak tak dongake muga-muga bojomu setruk. Ayo. Ya ampun ngoten Gus, mosok bojoku lo dongake setruk saiki pilih ndi kowe? Bojo galak apa bojo setruk? Nggih pun galak mawon kandhane kok. Luwih apik bojo galak daripada bojo setruk. Maka disyukuri wae. Wong sing rung duwe bojo ya kok kowe duwe bojo. Jadi enggak jangan gampang ngomong pegatan ya. Abghadul halal indallah at-talak. Sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah tapi halal itu adalah talak. Itu sajanjane halal tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan biasakan ngomong talak. Kalau ada masalah dirembuk bareng-bareng. Kamu santai saja kalau punya istri galak. Kalau kamu punya istri galak itu ciri-ciri kamu akan dengan menjadi walinya Allah. Karena walinya Allah itu rata-rata bojone galak. Maka kalau bojo kamu galak itu dua kemungkinan. Yang pertama kamu akan dengan menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk. Barangkali kowe mes setruk lah bojomu galak. Santai wae, bro. Ah, ini apik pertanyaan nih. Dari Faisal Boy, go sedekah ilmu apakah harus jadi guru? Tidak. Enggak harus jadi guru. Ah, enggak harus jadi guru. Mangkana lau ilmun sing duwe ilmu falyata sodak bi ilmihi. Sedekahlah dengan ilmune. Ah, lek iso mulang, ya lek iso minimal ngandani wong nasihati. Balihu ani walau ayah sampaikanlah dariku walau cuma satu ayah. Wa man kana lahu malun yang punya harta falyata sodak bi mali yang punya harta sodako dengan hartanya. Contoh toko cat lancar malam hari ini sodako pulsa karo abah ben iso kuwotane lancar ngaji iki. Wi sodako cat, mergo ndek bondo. Nomor telu wa mangkana lahu kuwatun yang punya tenaga falyata sodak bi kuwatihi sedekahlah dengan tenaganya yang punya kekuatan sodakoh dengan tenaganya. Dadi sing duwe ilmu mulang mulang kuwi ora kudu dadi guru, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Nah, kuwi ngomong ya teko iki. Ngajine nganggo sponsor cerewet, kowe ora nyumbange cerewet. Mbok yo kowe melu nyumbang ngene, ora cerewet wae, ora. Nah, iki ngono wet-wet. Wah, iki atikah ismah, Gus, cara ngomongi orang tua supaya mau sholat gimana, Gus? Yo bahasamu ki ra ngomongi ngono kuwi kok, karo wong tuamu kok ngomongi kowe iki sapa? Anak ki matur karo wong tuwa, bahasane kok ngomongi. Kowe karo wong tuamu basa ora, Nduk? Lah iso ki basane lho. Karo wong tuwa kok ngomongi, yo ora pantes kok matur. Jangan membuat orang tua marah. Fala taqullahu ma'ufin. Jangan kemudian kamu mengucapkan ah saja sama orang tua itu enggak boleh kok ngandani. Dongakno wae. Karo disindir alon-alon sing halus. Ora kowe ngandani wong tuwa, "Eh, Bapak Ibu, neraka kowe ra wong tuwa model apa ra gelem sono aku mah dadi anakmu." Wong tuamu jawab, "Aku yo kagelong lari ke awakmu lak modar ta kowe." Jadi laiso dongake wae. Bapak ibuku muga-muga gelem ndang salat Al-Fatihah. Di Fatihah itu program salat gampang tambahi Yasin sak tahlile. Modar-modar. Di matur sing apik nduk ya. Gus, aku mau ra Jumatan serapopo. Kondisine koyo ngene. Tidak dikatakan munafik karena biudrin karena adanya udur. Kalau tidak ada udur kamu meninggalkan Jumatan itu munafik. Tapi kalau ada udur, maafi muskilah enggak ada masalah. Gus, salam dari Asidika 06 Serpong. Waalaikumsalam. Gus, apa doanya biar puasanya berkah? Biar puasanya berkah itu dijaga kesempurnaan puasanya. Atau dari hal yang membatalkan puasa maupun dari hal yang mengurangi pahala puasa. Yang kalau menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa itu jauh lebih mudah daripada yang mengurangi pahala atau membatalkan pahala puasa. Ngrasani adu-adu, ngerumpi, ngomong sing ora-ora, ndelok drama Korea, kemudian kebawa perasaan, malah kowe nonton bokep, nonton Miyabi, nonton Ozawa, ah malah entek pahalamu. Ignu Sriani, ciri orang itu jodoh kita apa Gus? Galau nih. Lah jodoh segera dilamar. Aku dan kau sama dengan KUA. Ora mung pacaran tok. Kalau ada orang suka sama kamu, kamu katakan, "Mas, kalau kamu suka dengan saya, lakukan satu di antara dua. Apa itu? Halalkan atau tinggalkan." Keren. Gue malah nangis, codot, codot. Ndewai. Nah, ini apik iki. dari Prihandari Mani. Wah, jenguk Mani. Oh, Nani kok Mani. Sari dok, sari. Prihandari Nani. Gus, nek suami jadi imam tapi belum lancar, bagaimana caranya? Yo mlebu toko cat lancar. Oh, Rading. Tapi belum lancar baca Quran dan baca ayat-ayat, suka salah ki piye Gus hukume? Enggak apa-apa latihan. Sambil pelan-pelan karo belajar. Nah, karena bagaimanapun juga perempuan tidak bisa jadi imam. Walaupun bacaan suamimu belum bisa lancar seperti toko cat lancar, tetap imamnya adalah suamimu. Sebagai perempuan kamu adalah makmum. Wedok ora iso ngimami wong lanang. Wi rungokno. Wi. Parnoa, Gus posoan nonton film TikTok bocah saiki batal ora posone. Kuwi apa to kuwi kok nonton film TikTok? Kuwi poso TikTokan ora batal. Tapi TikTokan nyambi ngombe es teh batal. Ikar Rajwita, Gus kok apel artisnya kan aku mbiyen yo nonton. Fitri Marlia, pro pancate luncur apa enggak Gus? Ora. Juga malah luncur apa ora. Ah, cerewet baik kita aja. Aduh. Ya. Alhamdulillah ini dua Facebook sama Instagram hampir 7.000 ini, Pak. Lanjut. Dari Ilis Ceper, Gus mau nanya kalau ini bukan bojo galak, tapi wong tua galak pripun Gus ben kuat? Wes to sabar, anak iki sing penting rungokke, aja mbantah karo wong tua, aja ngomong kasar. Apa meneh wong tua galak? Ketika seorang anak kata Sayyidina Ali berbuat 24 jam seumur hidupnya, itu tidak bisa membalas seorang ibu ketika melahirkan dia. Wih. Omongannya mau galak, kau dipisui dikeplak mbuang tuamu, kau rungono sepiro. Kamu berbuat baik 24 jam seumur hidupmu kepada orang tuamu, itu belum bisa membalas kebaikan orang tuamu, wabil khusus ibumu ketika melahirkanmu. Abot bro, abot. Jadi gitu ya, tolong jaga hubungan kalian dengan orang tua ya. Saya itu merasa kalau kemudian hari ini menganggap Gus Miftah itu sukses, saya sering ditanya. Rahasianya apa? Mergo aku cedak karo wong tuaku. Jadi aku lan duwe masalah apa-apa kuwi tak telepon wong tuaku, ora wong liya. Aku njaluk donga wong tuaku. Malaikat yang diutus secara langsung kepada kita itu adalah ibu. Maka perbanyaklah dengan apa namanya minta doa orang tuamu. Kadang-kadang kamu itu lucu kesana kemari nyari ridonya kiai, sowan kiai bagus. Tapi jangan melupakan ridho orang tuamu, wabil khusus mbokmu. Rungok no kupingmu. Telepon bu, kula dongake nggih. Nek sing kurang ajar wingi nganu tanggoku. Makane Jakarta malah kere ra oleh apa-apa. Gara-gara matur karo mbokne, bu, kula ning Jakarta dongake nggih. Yo le tak dongake muga-muga ning Jakarta rono apa-apa. Ning Jakarta kere tenan rono apa-apa. Malah kena corona. Ya gara-gara mbokne ngomong rono apa-apa kuwi mau. Ayo. Gus, ahli surga. Gus, seandainya anak laki-laki jadi imam, bukan bapaknya boleh apa enggak? Boleh, sing penting lanang. Kalau banci pripun Gus? Banci kae lanang. Aku ki ndek akeh jamaah banci kae ki lanang, ngimami oleh-oleh. Wi bencong-bencong wi. Salat, salate nganggo rukuk apa sarung? Nggo sarung. Lanang kok rukuan. Aku wingi ndek tangga, ndek kanca banci siji arep tobat ning bulan Ramadan, seneng aku. Abah, saya mau tobat, alhamdulillah. Sarane piye? Insyaallah selama bulan Ramadan saya pakai jilbab. Matamu aku nang lanang jilbaban. Ora oleh. Jadi begini. Gus, katanya orang mendidik ruh lebih mulia daripada orang tuamu, betul? Bukan begitu bahasanya. Jadi orang tua itu yang melahirkan anak dari alam apa jenenge iki? Dari alam janin menuju alam dunia. Dan guru itu karena ilmunya mengangkat anak muridnya dari alam dunia ke alam langit. Jadi orang tua dan guru tetap saja dalam kondisi sebagai seorang anak lebih mulia orang tua, gitu loh. Tapi kamu juga tidak boleh meremehkan guru. Makanya kalau lebaran silaturahmi kita sungkeman, yang pertama adalah orang tua, kemudian lanjut kepada guru-guru kita. No. Dari Hulaimi Azhari. Oh, ini bocah dhewe apa iki? Heeh. PCC iki bener. Oh, ala iki santri. Tanya, "Bah, gimana sikap kita ke orang tua kalau kita mau nikah sedangkan orang tua tidak setuju dengan calon kita? Dan kalau kita ngotot, apakah itu masuk dalam kategori durakabah? Mesti wong tuamu ora setuju lem, semua rabi keli kok. Yalah. Jadi komunikasikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian gara-gara kita menikah, kita mendapatkan murka dari orang tua. Dari murka orang tua. Dikomunikasikan. Saya yakin kalau komunikasinya ini baik, diberikan pengertian yang baik, orang tua pasti akan manut dengan karepe anak. Toh yang akan menjalankan keluarga itu bukan orang tua, tapi anak. Oh no. Gus iklannya saya, daripada kue cerewet rawainya iklan, mbok kue melu iklan gini. Nunggu kue pulsa abah. Gus, minta tolong promosikan fanpage madrasah saya setiap malam nonton bareng pengajian Gus Mita. Namanya Madrasah Bustanul Ulum. Wah, wes kue, Madrasah Bustanul Ulum. Oke, ayo, katanya Pak Oti yang punya toko cat mau masuk. Mana belum ada masuk di sini? Udah masuk belum? Dia minta atau tanya saja yang tak tag. Saya Gus, nanti tag, oke ya. Pertanyaan selanjutnya, definisi ridho. Ridho orang tua kepada anak itu berarti orang tua mengikhlaskan apa yang dilakukan anak oleh orang tua. Wong tua los. Jadi ridho ini gampang, ini bahasanya anyar iki. Ridho itu artinya los rarewel. Gampang toh? Ridho itu los rarewel. Ervin, Ervianto, adios amigos merongos. Iki tak kono apa pin? Iki mbok melu-melu nyponsori kaya ini punya toko cat-cat ID ini. Mbok kowe yo melu-melu nyponsori kaya toko cat lancar pin. Adios amigos merongos, kowe masang opo kok ning kene ngono nggih kowe nyangoni aku pin, ra cerewet wae pin. Oke ya, nanti ada yang malam. Ndredek gulane bukane. Halo Pak Oti, ben krungu sering kene sing ning Facebook. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Pak Oti, ini selain di Instagram kita juga live di Facebook. Wasim. Sehat Pak Oti? Ya. Pak Oti kenalan. Ini sing duwe tuku cat lancar, kenalan. Iki bocah-bocah pengen tuku cat wi ngene Pak Oti wi. Gus. Sehat. Saya Oti Diano, saya direkturnya dari Lancar Group. Oh. Gue sih nyepon sorry abah, jenisnya Pak Oti wi. Biasanya kita tahun-tahun sebelumnya kita ngaji langsung ya Pak Oti ya. Iya Gus. Tahun lalu kita ada di JCM ya Gus. JCM. Tapi ini karena ada wabah corona jadi online ya Gus. Tahun depan kalau nggak ada corona insya Allah ngaji langsung lagi ya Pak Oti ya. Siap. Ini ada program apa Pak Oti ini dari Toko Cat Lancar ini tahun ini? Gus, sebelumnya saya mau menyampaikan sebentar ya Gus. Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, saya mewakili seluruh keluarga besar Lancar Group mohon maaf lahir dan batin, mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa, khususnya bagi saudara-saudara sahabat lancar yang beragama muslim ya. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kelancaran, dan puasa tahun ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan secara khusus Gus, keluarga Lancar Group dan keluarga Propan mendoakan Bunda, supaya Bunda segera. Amin. Terima kasih Pak Adi. Segera pulih. Amin. Itu konco-konco online doain Bunda ya, sama seperti Pak Oti itu ya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Gus Miftah yang sudah mau memberikan tausiah online pada malam hari ini, khususnya buat para sahabat lancar dan teman-teman dari Propam ya Pak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih secara langsung Gus buat owner dari PT Propam Raya, Pak Kris Adidharma, yang sudah memberikan support yang sangat baik sampai malam hari ini. Beliau juga ikut live Gus malam ini. Kita semua malam hari ini. Halo Pak, Pak siapa namanya? Pak Kris Adidharma. Pak Kris Adidharma. Halo Pak Kris. Saya mengucapkan terima kasih buat semua tim Propan yang sudah sangat semangat dan antusias Gus buat menyiapkan semua acara pada malam hari ini. Semoga semua jadi berkah ya Gus. Amin. Dari kita semuanya. Amin Gus. Ini ada program apa Pak Oti dari Toko Tak Lancar nih Pak Oti? semua program sudah kita program yang diberikan dari Propan sudah kita kasih Gus di Instagramnya Toko Cat Lancar _ ID. Jadi mungkin di Instagram ini semua yang menonton bisa lihat di situ banyak promo yang sudah diberikan. Mudah-mudahan jadi berkah buat semuanya ya Gus. Amin. Wih, kocok-kocok itu coba dilihat di Toko Cat Lancar banyak program. Soboro kowe kediman. Ada yang lain yang pengen disampaikan Pak Adi sebelum saya lanjutkan? Ya Gus, kemarin saya lihat saya selalu ikut setiap malam tausiah online-nya Gus Miftah. Alhamdulillah. Kemarin kalau enggak salah Gus baru lagi menyerukan Kiai Kampung ya Gus. Iya, saya pengen cari donasi untuk Kiai-kiai Kampung. Ya, tadi dari PT Propan Raya dan Toko Cat Lancar sudah menyediakan 10 pil cat Gus. Siap. Mungkin bisa bermanfaat nanti Gus Miftah yang bisa mengaturkan semua supaya bisa bermanfaat buat masjid-masjid yang membutuhkan Gus. Siap. Ya, dan tentunya banyak promo buat masjid-masjid yang mau ngecat. Propan sudah memberikan harga khusus untuk menyambut bulan suci ini Gus. Oke, nanti akan ada dua orang yang saya pilih dari pertanyaan-pertanyaan itu yang akan mendapatkan paket 10 pil nanti 55 per orang. Oke, nanti saya sampaikan Pak Adi. Ya, siap Gus. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih ya Gus. Nggih, matur nuwun. Masih 3 kali ya Gus. Siap, 3 kali lagi Pak Adi. Terima kasih Toko Cat Lancar dan Propan. Assalamualaikum. Oke, lanjut pertanyaan. Oke, lanjut. Es, tanya meneh. Aku mau catnya Ervin, matamu ini nyumbang kok malah mau catnya, Andes. Malah mau catnya. Gus, apa jatuh talak suami sudah diucapkan? Bersihkan aja anak 2-1 diucapkan. Oh, ini biar apa? Aku nggak paham pertanyaanmu. Si lebih gampang aja pertanyaannya, momen aku bertakonmu. Ya, pertanyaan lain dari Lili Seper, Gus kalau tadarusan di masjid tapi bacaan Qurannya kurang lancar, gimana Gus? Belajar dulu. Malu kalau kita didengarkan orang banyak, tetapi bacaan kita jelek, tajwidnya jelek. Jangan sampai ya, jangan sampai bahaya, ngeri saya. Kalau mendengarkan orang maca Quran ke speaker tajwid elek, saya mendengarkan ngeri. Benahi dulu tajwidnya, benarkan dulu tajwidnya. Insya Allah baru pakai speaker. Jangan jelek tajwidnya di speaker. Waduh bahaya. Salah semua itu. Dari Radia Zahran, Gus kalau lihat cewek di TikTok batal enggak? Enggak batal, tapi bisa membatalkan pahala puasa, minimal mengurangi pahala puasa. Tria Okta, Gus yen bobok siang terus mimpi dewasa ngoten niku pripun hukume? Enggak masalah. Walaupun sampai keluar basah enggak ada urusan. Yang batal itu kalau kamu belum puas mau tambahi dhewe lebih batal. Jadi kalau kamu mimpi basah, mimpi dewasa siang-siang hari enggak ada masalah. Boleh. Langsung mandi. Tapi jangan tambahi dhewe. Malah mau tambahi dhewe, urung puas bae kula tambahi dhewe. Wiking nyek banget iki. Gus HP ini elek po, suarane cilik. Masa suarane cilik? Gedene kaya ngene. Apa berarti sing bosok HP-mu, Nduk? Sing apik sing bosok HP-mu. Sugianto Tibas, Gus bagaimana salat biar khusyuk? Salah satu trik untuk salat khusyuk, tips untuk salat khusyuk adalah ketika seseorang itu nyaman mendengarkan adzan, maka dipastikan dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Tapi kalau dia mendengar adzan susah, maka dia tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Gitu. Kok banyak yang mengeluh suaranya kecil sih? Perasaan normal ya? Oh normal, dibesing bosok ya HP-mu cilik-cilik gue lo. Gus, suaranya beda kalau mau lo. Kok kecil suaranya gak baik sih Instagram ini? Facebook normal ya? Eh? Oh, ning kene paling atmo ning kene kene kok ya dono rono. Gua meh. Sing aduh ben tanya, Bung. Terus aduh ning kamar mandi kon. Ijik nyambung ning kono, Dri. Dilebokke ning adae, adae ning dipadae ning ngono, ning ngono, ning lho ning kidul kamare apa? Ning kidul kamare apa iki lho, ning meja. Apa ndur ning ndur amben. Oh, paling tadi ini mikrofonnya. Oke, dibuang dulu. Oke, yang di awal tadi enak Gus. Biasanya gitu sih, enak di awal gak enak di akhir. Cie. Suantennya saya kalau di Facebook. Facebook normal. Gimana Instagram sudah normal? Ojo ngeyel Gus, malah aku diseneni loh. Semua bocah-bocah ini. Pikirannya ngoni aku malah nyeneni kurang ajar. Dari Rizal Kurnia, Gus kalau sholat terawih softnya dikasih jarak 1 meter, apakah sah sholatnya di tengah pandemi corona? Sah, bahkan harus supaya tidak nular. Oke. Donita Yuli, pertanyaannya gak dijawab Gus, tapi kita akan apa? Anis Tari, Gus bagaimana menahan rasa sakit hati karena saat ini suami saya menikah lagi. Cie. Lah tahan lanjutkan enggak tahan jalo pegat. Ngono wae kok. Wong lanang itu berhak megat, wong wedok iki ra duwe hak megat, tapi duwe hak mengajukan. Jadi kalau kamu tidak kuat atau tidak kuat, ya sudah minta pegatan saja gitu. Oke. Okay? Wis saiki Instagram normal. Ganti Facebook ngomong cilik. Oh bosok itu HP ini. HP ku anyar ya pada ke. Bah doakan suami saya supaya dibukakan pintu hidayah. Amin. Wah malah Gus itu apa ini. Jangan angsa sponsor chat propan Gus. Nanti dari pertanyaan baik yang Facebook maupun Instagram akan saya pilih satu pertanyaan terbaik. Nanti yang terpilih akan di DM atau di Messenger, dan nanti akan dapat hadiah untuk masjidnya 5 pil cat untuk ngecat masjid kampung kamu ya. Nanti teknisnya akan dikirimkan oleh teman-teman dari toko cat lancar. Jadi nanti di Facebook tak pilih satu, di Instagram satu, nanti tak kasih per satu orang 5 pil, tapi bukan untuk kamu, tapi untuk ngecat masjid kampungmu. Kalau kampungmu sudah dicat, dikasih masjid tetangganya, ngono ya, saling berbagi kebaikan. Ini dari Cat Lancar dan dari Gus Miftah. Ada apa di pertengahan puasa Gus tanggal 15? Tanggal 15 Ramadan itu sehari sebelum tanggal 16. No way. Jangan percaya dengan hoak yang menyatakan tanggal 15 Ramadan akan terjadi kiamat. Dobos urung terbukti. Santai wae. Gus, orang yang terkena positif COVID-19 apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Boleh. Nanti diganti di hari yang lain, diganti di hari yang lain. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhor. Kalau orang itu sakit bisa di, atau bepergian bisa diganti di hari yang lain. Gitu ya. Boleh. Masalah. Iki malam ini sing takon kasih bucin iki. Gus, gimana kalau menyikapi kalau gagal terus saat bucin? Santai wae, wong wedok ramung siji, wong lanang ramung siji. Cinta ditolak, sarkem sudah tutup. Ada Bang Ioy dari Jakarta. Halo Bang Ioy. Ustadz Roy, kalau mau umroh tuh cari Ustadz Roy. Lagi lucu menagi. Gus BCL pripun? Lho apa hubungane Gus Miftah karo BCL? Matane. Ayo napa wae. Assalamualaikum Gus, kalau puasa diem-dieman sama teman hukumnya apa Gus? Mengurangi pahala puasa. Jangan lebih dari 3 hari. Ya. Nikah di Ramadan dos pundi Gus? Ini pertanyaannya sama persis dengan Aurel. Aurel kemarin tanya, "Gus, kalau nikah di bulan Ramadan gimana? Keren. Apakah ada larangan? Tidak ada. Bahkan pahala nikahnya bisa dilipat gandakan 1000 kali lipat." Keren. Sudah nikah saja. Kan minimal ada yang membangunkan sahur, lumayan. Apalagi nih. BCL rondo kan Gus, jujuk ngopo? Ya kan tak kono Aril kono apa Noah, anakku ya Aril lah, Aril Sepur. Dani Arsi, Abah kalau buka puasa pakai menahan ludah, batal enggak? Enggak batal kalau ludahnya masih dalam mulut. Tapi kalau ludahnya sudah keluar mau dilihat meneh batal. Jijiki. Takon ra dijawab Gus, ya sabar takon sak menembane kok cah ngambekan iki lho. Ora nyponsoria cerewet. Gus, kalau ODP emang harus dikucilkan? Dedi Wawan, bukan dikucilkan tapi dikarantina. Gak boleh dikucilkan. Kalau kemudian tetanggamu ODP atau PDP, dia dikarantina, yuk kita yang lain berbagi, mencarikan makannya, mencarikan sembakonya, dan lain sebagainya. Jangan dikucilkan. Bahasanya bukan dikucilkan, tetapi dikarantina. Dan yang lain membantu konsumsinya, membantu sembakonya, ngono lho. Singgang bene iki swara, nek suami infak diomong ke istri ini pahalane kurang ora, oh, bojomu dhewe ora apa-apa. Kecuali bojone tanggamu. Gus, apa tanggapan Gus nang konspirasi di luar kemampuan saya? Gus, kula mencintai satu dari sekian followers jenengan, ya normal. Nah, cinta karo wedhus ora normal kowe. Ayo ngalah. Yo. Gus, apa hukumnya bangunin orang sahur untuk sahur menggunakan alat musik? Gak apa-apa, tapi yang sopan. Yang sopan. Oke ya. Dibangunkan pakai musik, gak masalah. Sahur, sahur, sahur dulu. Gak apa-apa. Saya ngapik sih penting. Dari Teguh P. Gus, bagaimana menyikapi hati yang ambiar? Wah, ambiar, ambiar. Saya mau gawe ambiar ki apa tolili. Eh, melalui kuwi gitu, kuwi iso lan duwe bojo ngapa apa namanya? Meteng, bojomu kan nguntal semen, jadi anakmu kokoh, ya. Gus, kula kalau puasa masakin orang non muslim, enten hukumnya badan serap popo apalagi kamu sebagai rewangi enggak ada masalah. Arab takon bingung, yo rasa takon kok. Instagram gara kurang berapa menit ini? Sudah 31 tadi live mulai pukul berapa toh? Tanggal 9 lebih dikit. Iya masih beberapa menit. Karena ini kalau Instagram terbatas tepat 1 menit. Ayo. Dina sing tak pilih pertanyaan sing apik. Ibu tadi sok meneng biyane pertanyaannya padha iki. Kalau sebelum puasa belum mandi besar gimana, Gus? Segera mandi. Segera mandi. Tidak membatalkan puasa, tapi jangan sampai kamu dianggap meremehkan agama. Ba, bagaimana untuk memantapkan hati untuk bisa birrul walidain? Jelas birrul walidain itu hukumnya wajib. Karena kamu bukan siapa-siapa kalau tidak ada orang tuamu. Gus, bagaimana hukumnya fikol dengan lawan jenis, Gus? Kalau di siang hari bisa membatalkan puasa kalau kamu sampai jatuh syahwat. Ya. Salawatan dulu Gus, ya wes, gampang. Gus bikin suami mau sholat dan gak merokok, piye Gus? Ya dongak nom, benbar sholat. Doa ikhlas orang istri itu penting bagi seorang suami. Gus, tip kesehatan di bulan Ramadan supaya puasanya lancar. Gampang. Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Maka jangan khawatir. Kalau kamu memang tidak ada penyakit, tidak positif corona, tetap berpuasalah. Apa buktinya orang berpuasa itu menjadi sehat? Orang itu kalau masuk ruangan operasi, sebelum dia dioperasi, pasti disuruh puasa dulu, minimal 6 jam. Saya dulu pas tangan saya ini patah, saya mau dioperasi, sebelum operasi jam 4 sore, saya udah mulai puasa dari jam 9 pagi. Gak boleh makan dan minum. Itu menunjukkan bahwa orang puasa itu menyehatkan. Dari Arif Jisetra, aku Gus pengen rabi meneh piye carane ben mbok tuwa setuju. Matane, matane. Iki bocok sing dipikir mung rabi ya Mas aku. Aku takok pengen akhir ra dijawab terus. Maaf aja lah, kita takon apa? Gus, kalau kita zakat di kampung lain yang membutuhkan gimana Gus? Boleh. Enggak masalah. Ya. Tidur adalah ibadah bener para Gus itu hadisnya dhaif. Orang mau turah turu bayi. Gus, di bulan Ramadan tiba-tiba di siang hari keluar sperma tanpa disengaja, enggak batal puasanya. Kecuali kamu sengaja batal. Kalau tidak disengaja, tidak batal puasanya. Gitu ya. Bah, sejati ini urip ning dono, kuwi apa bah? Sejati ini wong urip ning alam dunia, kuwi mung padha karo mampir ngombe plus sego kucing karo gorengan. Pripun hukumnya sholat jamaah tapi pas marahan kali suami sah apa mboten bah? Sah. Walaupun lagi marahan sama suami. Walaupun ada yang mengatakan salah satu syarat imam itu tidak boleh dibenci. Tapi kan orang marah belum tentu benci. Nah, jadi kalau kamu lagi marah sama suami, itu suamimu ngimami kamu, bagus. Siapa tahu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholatnya, apa namanya, baikan sama suaminya. Oke, sudah 2:35 berakhir. Terima kasih untuk Ustadz Lancar. Nanti akan ada dua pertanyaan yang akan saya pilih dari Instagram 1, dari Facebook 1, yang akan kita kasih giveaway 5 pil cat dari Propan dan toko cat lancar. Nanti teknisnya untuk ngecat masjid kamu, untuk ngecat masjid kamu di rumah, ya, di kampung kamu. Kalau masjid kamu sudah dicat, silakan diberikan kepada masjidnya orang lain. Nanti akan dihubungi oleh asistennya Gus Minta dan sama teman-teman dari toko cat lancar. Terima kasih toko cat lancar. Saya masih ada 3 kali lagi pengajian dengan toko cat lancar. Doakan, terima kasih bergabung. Kita akhir dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srif anal ghala wal wabak wal balak wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul fa'ktubna ma'as syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat lancar, sahabat Gus Miftah, toko cat lancar, Propan dan sebagainya. Kita ketemu di lain waktu. Besok malam insyaallah saya akan online dengan Crazy Red dari Tanjung Priok, Mas Ahmad Sahroni. Sukses ala Crazy Red Ahmad Sahroni. Besok malam insyaallah, sambil melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa. Sekali lagi Propan, toko cat lancar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.